Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita masih pada permasalahan al-khiyar. Macam-macam atau jenis-jenis dari al-khiyar, pilihan bagi penjual ataupun pembeli untuk melanjutkan, meneruskan transaksi jual belinya atau membatalkannya. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, qala thalithan khiyarul aib wahuwa alladhi yathbutu lil mushtari idha wajada aiban fis sil'ah lam yukhbirhu bihil bai' aw lam ya'lamil bai'u bihi wa tanqusu bi sababi hadzal 'aybi qimatus sil'ati wa yurja'u fi ma'rifati dhalika ila ahli al-khibrati min at-tujjar al-mu'tabarin fama 'addawhu 'ayban thabata bihil khiyar wa illa fala. Yang ketiga di antara jenis-jenis khiyar adalah khiyarul aib. Istilahnya disebut dengan khiyarul aib. Apa itu khiyarul aib? Akan dijelaskan nanti pada pembahasan berikutnya. Wa huwa alladhi yathbutu lil mushtari, yaitu pilihan bagi pembeli untuk melanjutkan transaksi jual belinya atau membatalkannya. Kapan itu? Idza wajada aiban fi sil'ah, jika dia menjumpai ada cacat pada barang yang dia beli. Dan pembatalan ini atau khiyarul aib ini haknya pembeli. Hak yang diperuntukkan bagi pembeli. Adapun penjual bukan hadiah untuk membatalkan. Dan ini berbeda dengan khiyar al-majlis. Sebagaimana yang telah kita lewati, khiyarul majlis itu hak bagi masing-masing, baik penjual ataupun pembeli, untuk melanjutkan transaksi jual belinya atau membatalkan jual belinya selama mereka masih berada di tempat yang sama. Adapun ini, walau sang pembeli sudah membawa barangnya pulang ke rumah, kemudian dia menjumpai, oh ternyata barangnya itu ada cacat yang parah, yang fatal, maka dia punya pilihan untuk meneruskan transaksi jual belinya, barang itu tetap dia miliki, atau dia kembalikan barang tersebut. Ini namanya khiyarul aib. Yathbutu lil mushtari. Khiyarul aib ini hak bagi pembeli, idza wajada aiban fi sil'ah, jika dia menjumpai adanya kecacatan dalam barang yang dia beli. Lam yukhbirhu bihil bai', yang tidak diberitakan, tidak disampaikan kepada pembeli oleh si penjual. Penjual tidak memberitahu kepada si pembeli. Barang baru ini. Dan ini beda dengan khiyaru tadlis. Kalau khiyaru tadlis, memang ada unsur kesengajaan dari penjual untuk menipu pembeli. Adapun ini tidak. Barang baru masih di kotak, belum dibuka sama sekali oleh penjual. Ini ada barang. Misal, beli kitab. Kalau sekarang kan kitab seperti ini diplastikin, apalagi yang satu jilid diplastikin, nggak boleh dibuka. Belilah dia kitab. Penjual taunya dia menjual barang baru, belum dibuka-buka sama sekali, terbukti masih tersegel. Pembeli pun demikian. Dia membeli barang yang masih baru dalam plastik, segelnya masih ada. Sudah terjadi transaksi, dibayar, pulang dia. Begitu dibuka-buka, ternyata dia jumpai ada 5-10 halaman yang kosong. Enggak ada tulisan sama sekali. Ini aib. ini merusak, fatal, merusak barang tadi. Nah, yang seperti ini dia boleh komplain bahasa kita. Menyatakan kepada penjual apakah mengembalikan barangnya dan mengambil uangnya kembali, atau ya sudah gak apa-apa barang ini karena sudah kadung anak beli, gak apa-apa, tapi anak minta dipotong, dikurangi harganya. Untuk dia nanti akan menambah, entah dia fotokopi dari tempat yang lain, kemudian ditempelkan di kitab yang kosong, gak ada tulisannya tadi, atau bagaimana caranya dia. Ini khiyar bagi mushtari, pembeli. Afwan anak, ternyata setelah buka-buka kitabnya itu ada 5 halaman kosong, gak ada tulisannya sama sekali. Anak mau kembalikan barang ini dan anak minta kembali uangnya, atau anak kembalikan kitab yang ini tukar dengan kitab yang lain. Ini namanya khiyarul aib. Aulam ya'lamil bai'u bihi, atau memang sang penjual itu enggak tahu kalau barang yang dia jual ada cacatnya. Enggak ada unsur penipuan sama sekali. Tadi contohnya kitab. Atau yang lain, misal dia beli yang umum di tempat kita apa? Semen. Beli semen mau bangun bangunan, beli. Penjual taunya ini semen baru datang, ditumpuk di gudang, datang pembeli, ah ini ambillah di situ. Pembeli yang membeli barang tersebut taunya ini barang baru, kemudian dinaikkan ke motor atau ke mobil, dibawa. Begitu mau dibuka ternyata satu di antara sekian semen yang dia beli beku sudah. Komplain, ini kok satu sak beku sama sekali gak bisa dimanfaatkan lagi, fatal sudah. Namanya khiyarul aib, kembalikan. Bukan karena unsur kesengajaan penjual untuk menipu, atau bahkan penjual gak tahu kalau ternyata di antara barang-barang yang dia jual tadi ada yang rusak. Ini hak bagi mushtari, bagi pembeli untuk mengajukan komplain. Itu hadiah untuk melanjutkan transaksinya atau membatalkannya. Afwan, ana minta ganti semen yang bagus. Fadol, bawa ke gudang, ditukar. Atau, ya sudah gak apa-apa lah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain, tapi ana minta dikurangi harganya. Karena sudah kadung dibawa ke sini, ada juga bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Minta dikurangi harganya. Ini hak bagi mushtari, bagi pembeli. Wa tanqusu bi sababi hadzal aibi qimatus sil'ah, dan akan menjadi berkurang dengan sebab aib cacat ini harga barang tersebut. Kalau seandainya pembeli membelinya untuk dipakai secara pribadi dia, bisa jadi lebih ringan, tetapi ketika dia akan menjual ke yang lain, kerugian jelas ada pada dia. Maka dengan sebab ini ditetapkan khiyaru al-aib. Qala wa yurja'u fi ma'rifati dhalika ila ahli al-khibrati min at-tujjaril mu'tabarin. Dan dikembalikan permasalahan ini aib cacat ini fatal ataukah tidak? Fatalnya ini berpengaruh terhadap barang ataukah tidak? Ini dikembalikan kepada mereka-mereka yang memang profesional dalam hal ini. Yang memang benar-benar ahli. Tidak lantas ada sedikit cacat yang tidak berpengaruh, kemudian pembeli komplain, saya minta kurangin harganya. Yang seperti ini juga tidak diperbolehkan. Misal dia beli asbes atap, bagian ujungnya ada cuil sedikit, mungkin katakanlah 5 cm, bagian ujung yang gak akan berpengaruh kalau seandainya dia diletakkan di bagian luar, di tempat mengucurnya air tadi, sompel sedikit. Begitu sampai komplain, Afwan ini asbesnya pecah, cuil, minta dikurangin harganya. Begitu dilihat, ternyata hanya kecil segini di bagian ujung. Apakah ini mempengaruhi barang tersebut? Jawabnya tidak. Iya, ada sedikit cacat tetapi tidak mempengaruhi. Kalau memang tidak mau sama sekali, kembalikan, ganti dengan barang yang baru. Tetapi kalau kemudian dia memaksa meminta untuk dikurangi harganya, ini kembali kepada penjual, mau ataukah tidak. Kalau tidak, sudah, ganti dengan yang baru. Maka dalam hal ini diputuskan, dikembalikan oleh mereka-mereka yang membidangi, ahli, untuk menentukan, iya, cacat ini merusak atau cacat ini tidak berpengaruh. Fama addauhu aiban sabata bihil khiyar wa illa fala. Maka yang dianggap oleh mereka yang ahli, yang membidangi dalam permasalahan ini, yang profesional dalam hal ini, dikatakan, iya, ini cacat fatal. Maka bagi penjual, bagi pembeli, dia punya hak khiyar. Namun kalau ternyata mereka menyatakan, enggak, cacatnya ini tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi manfaat dari barang ini, maka pembeli tidak memiliki hak khiyar untuk membatalkan pembeliannya. Qala wa yathbutu hadzal khiyaru lil mushtari fa in syaa'a amdal bai'a wa akhadha 'iwadhal 'aibi wa huwa al farqu baina qimati sil'ati sahihah wa qimatuha wa hiya ma'ibah. إن شاء رد السلعة واسترد الثمن الذي دفعه إلى البائع. Dan hak ini yasbutu hadzal khiyar, dan hak untuk melanjutkan, meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli ini lil mushtari, bagi pembeli saja. Penjual enggak punya hak dalam masalah ini. Karena dia taunya barangnya sempurna, barangnya utuh. Kalau sudah terjadi beda tempat pisah badan, maka sang penjual sudah tidak punya hak untuk membatalkan transaksi jual belinya. Haknya itu ada pada pembeli. Contoh yang lain, misal beli sapi. Saya beli sapi untuk kurban. Sudah beli dia, dibawa ke tempatnya. Begitu sampai di tempatnya, ternyata dijumpai sapi itu sebahagian tubuhnya ada yang bulunya itu lebih pendek daripada yang lain. Misal di bagian ekornya ada botak sedikit, atau di bagian punggungnya ada botak sedikit. Kemudian komplain sang pembeli, kenapa kan sapinya ini cacat? Saya inginnya untuk kurban, inginnya yang sempurna, tapi ini cacat. Apa cacatnya? Ini botak. Begitu dilihat ternyata hanya kecil seperti ini. Bagian tubuhnya yang tidak ada bulunya. Datangkan ahlul khibra dalam permasalahan ini. Mana cacat yang merusak binatang yang bisa atau tidak untuk kurban. Dan mana yang tidak membuatnya rusak. Cacat yang bisa menjadikan binatang itu tidak boleh untuk berkurban. Dan mana yang masih bisa ditoleransi. Ketika datang ahli khibrah ke sana, oh ini cacat, iya memang, tetapi tidak merusak, tidak mempengaruhi binatang ini untuk berkurban. Enggak, kami pokoknya maunya potong harga, karena ada cacat yang sedikit ini. Itu kembali kepada penjual, mau karena itu tidak dianggap merusak, kembali kepada penjual. Tetapi kalau ternyata, iya ini cacat, apa itu cacatnya? Matanya yang sebelah sakit. Selalu mengeluarkan mata, air mata, katarak sebelah. Maka ini khiyar bagi mushtari. Ganti atau tukar sapi tadi dan kembalikan sapi tadi dan kembalikan uang. Fa in syaa'a amdal bai'a. Kalau ternyata si pembeli ingin melanjutkan transaksi jual belinya, sudahlah enggak apa-apa ini untuk saya pakai sendiri kok. Ada cacat sedikit, ya udah nggak masalah lah, masih bisa dipilih-pilih, masih bisa diakal-akali supaya kerusakan ini tidak berpengaruh terhadap manfaat dibelinya barang tersebut. Dia mau ambil baik, lanjutkan transaksi jual belinya. Wa akhadha 'iwadhal 'aib, dan boleh bagi dia kalau memang cacatnya tadi parah, tetapi masih bisa diakal-akali. Ahli khibrah menyatakan, iya ini rusak nih. Pecah nih, beli apa tadi, genteng, asbes, pecah jadi dua. Ini cacat atau bukan? Cacat atau bukan? Cacat ya. Beli dia inginnya utuh, tapi pecah jadi dua. Cacat. Tayyib. Tetapi karena barang itu sudah dibawa, kemudian dia menyatakan kepada penjual, sudahlah karena sudah kadung dibawa ke sini daripada dibawa bolak-balik lagi, nanti biar saya akal-akalilah. Tapi gimana kalau seandainya dikurangi harganya? Sudah sepakat kurangi harganya. Amdal bai, boleh bagi dia untuk melanjutkan transaksi jual beli tadi dan meminta keringanan biaya. Wa huwa yang disebut dengan iwadul bai' ini adalah al-farqu baina qimati sil'ati sahihah wa qimatuha wa hiya ma'ibah. Adanya perbedaan harga, selisih harga. Wa huwa al-farqu iwadul bai' itu adalah al-farq, selisih, perselisihan harga antara barang itu baik, sempurna dengan ketika barang itu ada cacatnya. Misal yang utuh tadi sempurna harganya 100.000. Ketika dia terbelah minta dikurangi, gimana kalau 70.000? Sudah enggak masalah. Enggak masalah. Kemudian oleh si pembeli tadi diakal-akali gimana supaya bisa termanfaatkan dan tidak terbuang sama sekali. Ini masih ada lanjutannya. Wa in syaa radda as-sil'ata wa istaradda as-samana alladhi dafa'ahu ila al-ba'i'. Dan kalau seandainya dia mau, dia kembalikan barangnya. Afwan, barang yang anda beli ini, kitab tadi 5 halaman kosong, enggak ada isinya, anda kembalikan dan anda minta dikembalikan uangnya. Atau ini semen beku, padahal masih baru kita beli, belum terkena hujan, belum ada apa-apa, baru sejam diambil, kemudian ketahuan ketika mau dipakai beku, anda kembalikan yang ini, minta uang anda dikembalikan. Apapun bentuk barang yang dilakukan transaksi jual beli tadi, khiyar bagi mushtari, pembeli, untuk mengembalikan barangnya. Wastaradda tsamana, dan dia minta pula dikembalikan uang dia, harga dari barang tersebut, alladzi dafa'ahu ilal bai', yang telah dia serahkan kepada sang penjual. Lebih baik lagi dari ini, artinya di beberapa masadir rujukan disebutkan oleh para ulama agar sang pembeli juga menyampaikan sesuatu yang tidak mungkin dia buka, sesuatu yang tidak mungkin dia periksa, minta khiyarul aib. Kayak beli kitab tadi dibungkus, kan gak mungkin dibuka. Sampaikan, nanti kalau ternyata ada yang rusak, halaman-halaman yang kosong, anak kembalikan ya. Sampaikan kepada sang penjual. Atau semen tadi. Ini kalau seandainya ada yang beku, dari sini memang sudah ada aib, kerusakan, anak kembalikan. Untuk lebih menguatkan dan mengikat khiyarul aib tadi. Dan boleh bagi si penjual untuk menandai barangnya. Sudah enggak masalah. Coba lihat nomor resi barang tadi. Atau nomor urutnya. Dicatat. Jangan sampai ternyata penjual, pembeli memang melakukan modus. Dia punya barang yang rusak. Kemudian cari barang yang sama. Walau beda nomor urutnya. Kemudian memanfaatkan hal tersebut. Afwan, ini barangnya rusak. Ini lihat. Enggak ada halamannya. Anda minta kembalikan uang. Padahal yang dia beli lain, yang dia kembalikan lain lagi barangnya. Maka ketika khiyarul aib, boleh bagi sang penjual untuk memberikan tanda pada barang tadi. Kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia tahu, oh iya, ini memang barang yang dibeli dari toko saya tadi. Bukan barang yang lain. Ini diperbolehkan. Rabi'an, yang keempat, khiyaru tadlis. Ini insyaAllah kita sambung pada waktu mendatang. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini ada